wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia, peserta kajian Senin malam Selasa Kamis malam Jumat bersama teman-teman dari kampus jalanan yang disiarkan secara online melalui Facebook dan Instagram Kampus Jalanan, dan juga teman-teman yang hadir secara offline pada kesempatan di petang hari ini. Alhamdulillah, tentunya tidak bosan-bosannya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan banyak waktu luang, diberikan keamanan, diberikan ketenteraman yang dengannya kita bisa isi untuk berbagai macam aktivitas ibadah, ya, bersedekah, berzikir, salat, ya, menghadiri majelis ilmu. Ini merupakan perkara yang patut untuk kita syukuri, ya, sebagaimana terkadang kondisi seperti ini tidak didapati oleh semua kaum muslimin, ya. Sebagian kaum muslimin sebagaimana kita tahu, ya, sudah menjadi rahasia umum, ya, sudah menjadi rahasia umum yang viral di media sosial, sebagian saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina tidak dalam kondisi yang sedang baik-baik saja, tapi sedang dalam kondisi di mana mereka ketika beribadah terancam nyawanya. Berbeda dengan kita, kita hadiri majelis ilmu bisa aman, tenteram, sholat juga nyaman, ya. Bahkan ada AC, sebagian masjid ada kipas angin di mayoritas masjid. Ini perlu untuk kita syukuri. Karena kalau kita tidak memanfaatkan ini dengan sebaik mungkin, sungguh kelak nanti kita akan ditanya tentang nikmat yang telah Allah berikan ini. Allah mengatakan, "Latus alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh sekali-kali kalian telah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang Allah berikan. Dan cukuplah seseorang bangun di pagi hari, tempat tinggalnya itu aman, dia dalam kondisi sehat walafiat, punya makanan yang dia konsumsi walaupun mungkin hanya makanan yang sederhana, itu menjadi hal yang patut untuk disyukuri, ya. Seakan-akan seseorang jika mendapatkan tiga hal tadi, seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumih faka'annama hizat atau huyizat lahud dunya." Barang siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari dalam kondisi aman fi sirbihi, yaitu di tempat tidurnya, di lingkungannya, di jalan-jalannya aman, tenteram, damai, tidak ada ancaman nyawa, tidak ada peperangan, tidak ada konflik, mu'afan fi jasadih, jasadnya sehat, ya, dalam kondisi sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, organ tubuhnya komplit, ya, dia bisa berjalan, dia bisa, ya, melakukan aktivitas secara normal, indahu qutu yaumih, dia punya makanan yang dia konsumsi di hari itu, ya, walaupun cuman, ya, nasi mungkin hanya dengan lauk tempe saja, atau nasi lauknya pagi tahu sore tempe gitu bolak-balik, ya, kemudian sayurnya juga sayur tempe, disyukuri. Kata Nabi SAW, huyizat lahu dunia, seakan-akan dia seperti orang yang diberikan dunia seisinya. Karena apalah arti seorang yang punya kekayaan yang banyak, punya harta yang melimpah, tapi dia tinggal di tempat yang konflik, tidak bisa menikmatinya. Sebagaimana dia punya, ya, kekayaan yang banyak, dia di tempat yang aman, tapi dia tidak sehat, komplikasi, gagal jantung, gagal ginjal, ya, kemudian kolesterol dan yang lainnya, sama saja tidak bisa menikmati. Atau dia pun tinggal di tempat yang nyaman, kemudian juga dia punya badan yang sehat, tapi tidak punya makanan yang dia konsumsi di hari itu, busung, lapar, ya, kekurangan makanan juga sama. Maka kita yang diberikan hal-hal tadi patut untuk bersyukur pada Allah, manfaatkan dengan baik. Ya, Ramadan habis bukan berarti semangat beribadah habis, tetap kita lanjut, ya. Majelis ilmu tetap jalan, ibadah yang lain kita lakukan, itu yang cukup untuk kita lakukan. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Allah mengatakan, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu wahai Muhammad, ya, sampai yakin, yaitu ajal menjemput kalian. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Tafsirul Khalaf bidhabitil usulil lati man khalafaha kharaja an manhajis salaf, memberi pengetahuan kepada orang yang belakangan dengan ketentuan-ketentuan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bagi orang yang menyelisihinya maka dia terfonis keluar dari manhaj salaf, keluar dari metode beragamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita telah bahas di pembahasan yang lalu dua pokok ya, yang disebutkan oleh Syekh Dr. Ahmad Ibn Muhammad Ibn Shadiq An-Najjar Hafizullah Ta'ala. Pokok yang pertama bagi orang yang dikatakan Ahlus Sunnah adalah ketika dia menjadikan masdarut talaqqi, yaitu menjadikan sumber pengambilan agamanya dari Quran, hadis yang sahih, dan ijma' para salaf. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, pokok yang kedua adalah dia bersesuaian atau bersama ya, menyetujui tentang apa masalah-masalah ideologi dan juga masalah-masalah amaliyah yang sepakat dengan Quran dan hadis. Ya, alias kita tidak diperbolehkan menyelisihi perkara-perkara ideologi atau hal-hal amaliyah-amaliyah yang telah tenar di tengah para ulama, telah masyhur di tengah para ulama bahwa ini merupakan pokok-pokoknya. Kalau sampai menyelisihinya, maka kita telah terfonis ya, keluar dari manhaj salaf. Di antara yang disebutkan kemarin adalah yang disebutkan oleh Ibnu Sufyan Ibnu Uyainah, yang dikutipkan oleh Al-Imamul Lalakai rahimahullah ta'ala dalam syarah itiqad di Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwa Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, i'alam anna sunnata asyarah, ketahuilah bahwa pokok-pokok sunnah itu ada 10. Ya. Faman istakmala, faman kunna fihi faqad istakmala fi sunnah. Barang siapa yang 10 perkara tadi berada di dalam dirinya, maka dia telah berpegang dengan as-sunnah. Wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Tapi barang siapa yang meninggalkan, mengacuhkan salah satu pokok dari yang disebutkan tadi, maka sejatinya dia telah melepaskan ya pokok sunnah. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama adalah isbatul qadar, yaitu menetapkan takdir ya, menetapkan takdir, meyakini bahwa Allah itu maha tahu, Allah mengetahui perkara yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana sekiranya itu terjadi ya. Maratibul qadar yang empat, bahwa Allah punya ilmunya. Setelah Allah punya ilmunya, kemudian Allah menuliskannya dalam lauhul mahfud. Setelah Allah tuliskan, kemudian Allah berkehendak. Kemudian setelah Allah berkehendak, kemudian Allah ciptakan seluruh alam semesta ini berangsur-angsur sampai nanti yaumil kiamah. Kita meyakini bahwa Allah tahu semuanya. Ya, bukan seperti orang-orang Qadariyah yang meyakini bahwa takdir itu diciptakan oleh diri sendiri. Atau juga meyakini bahwa Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali hal itu harus terjadi dulu baru Allah tahu. Juga tidak sebagaimana Qadariyah yang Jabariyah yang meyakini bahwa Allah memaksa makhluknya untuk berbuat ini dan itu, seakan-akan makhluknya tidak diberikan masyiah, yaitu kehendak. Ya, kita diberikan kehendak, cuman memang kehendaknya tidak mutlak, ya, berkaitan dengan kehendak Allah juga. Tapi kalau Allah dikatakan memaksakan kepada hambanya, ini juga keliru. Berarti Allah berbuat zalim. Ya. Inilah yang kemudian apa menjadikan orang-orang yang berideologi seperti ini menyimpang. Ahlus Sunnah tengah-tengah. Ya. Meyakini bahwa Allah sudah tahu semuanya, tapi juga meyakini bahwa Allah berikan kehendak dan pilihan bagi hambanya. Tidak kemudian dipaksakan untuk hambanya, juga tidak meyakini bahwa Allah tidak tahu apa yang belum terjadi. Nah, ini kata Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan bahwa pokok-pokok sunnah ada 10. Pertama, isbatul qadar. Yang kedua, isbatu takdimi Abi Bakar wa Umar. Yaitu menetapkan pengedepanan Abu Bakar dan Umar atas sahabat yang lain. Kemudian isbatu syafa'ah. Syafa'at, mizan, ya, timbangan, sirat, ya. Jembatan yang akan dilewati kelak. Ya. Kemudian isbatu al-iman, qaulun wal-amal. Menetapkan iman itu adalah perkataan dan juga perbuatan. Ya. Tidak hanya di lisan saja. Tidak hanya perbuatan saja. Juga isbatu azabil qabr. Menetapkan adanya azab kubur. Mu'tazilah tidak menetapkannya. Kemudian isbatu yaumil ba'ats. Menetapkan adanya hari kebangkitan. Kemudian juga yang dua lagi adalah beliau mengatakan ya isbatu Al-Qur'an, anal Qur'an kalamullah, bahwa Qur'an itu kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Dan juga isbatu ya al-haut, ya adanya telaga yang nanti akan dikunjungi oleh orang-orang yang beriman di yaumil kiamah. Dan setiap nabi punya telaga sendiri sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW punya telaga yang paling besar di antara nabi-nabi yang lain. Juga ditambahkan oleh Ibnu Qutaibah, yang juga termasuk pokok-pokok Ahlus Sunnah, adalah juga meyakini bahwa nanti kelak di yaumil kiamah orang-orang yang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang mana ini diingkari oleh kaum Mu'tazilah. Nah, itu beberapa landasan-landasan. Bagi yang menyelisihi pokok-pokok ini, dia telah terpleset dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dia mengingkari perkara-perkara yang masyhur di tengah para ulama, di tengah kaum muslimin secara umum, bahkan wajibnya sholat, ya, wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya haji bagi yang mampu, dan yang lainnya. Bagi yang mengingkarinya, maka dia telah terpleset dan dia telah keluar dari metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian teman-teman sekalian, kemarin dijelaskan oleh Syekh Ahmad, beliau mengutipkan beberapa statement dari Al-Imam Syatibi dan juga Abu Qasim At-Taimi, bahwa ya, seseorang yang terfonis keluar dari manhaj salaf itu bukanlah yang berselisih dalam masalah-masalah parsial, bukanlah yang berselisih dalam masalah-masalah juz'i, tapi mereka yang berselisih dalam masalah-masalah usul, masalah-masalah qawaid syariah, itu kaidah-kaidah besar dalam syariah dan pokok-pokok syariah. Ada pun yang berselisih dalam masalah-masalah apa? Parsial, masalah-masalah cabang-cabang syariat, itu tidak terfonis sebagai ahli bid'ah, ya, sebagaimana perkataan Al-Imam Syatibi ketika menjelaskan tentang hadisul iftirak, hadis tentang perpecahan, ya. Perpecahan yang tercela laisa yuradu bi itlaqihi. Perpecahan yang sataftariku ummati ala 73. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, ya. Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yaitu satu kelompok yang kata Nabi SAW masuk surga adalah orang-orang yang berada di atasku, apa, orang-orang yang berada di atas sesuatu yang kami berada di atasnya sekarang, yaitu kami dan saya dan sahabat-sahabatku. Maksudnya mengikuti metode beliau dalam beragama. Nah, perpecahan yang tercela ini bukanlah perpecahan dengan makna mutlak alias mencakup semua perpecahan, namun maksudnya adalah perpecahan dalam masalah, ya, berselisih dalam masalah usul. Adapun permasalahan dalam masalah juz'i, perbedaan masalah pandangan-pandangan fikih yang sifatnya ijtihadiyah, ya, sifatnya ijtihadiyah, bisa masuk perkara fikih, bisa masuk perkara akidah juga nanti, yang memang sifatnya ijtihadi, seperti masalah akidah ketika dulu Nabi SAW Isra Mi'raj, yang diisrakan itu apakah jasadnya saja plus apa, apakah ruhnya saja, apakah jasad plus ruh, atau juga dalam masalah ketika nanti di azab kubur yang di azab itu adalah jasadnya saja, ataukah ruh plus jasad, ataukah ruhnya saja, ya. Ataukah juga ketika Nabi SAW di Masjidil Aqsa, ketika Isra Mi'raj, ketika Nabi sholat, ya, di Masjidil Aqsa, kemudian Allah memanggil atau membangkitkan seluruh Nabi dan Rasul, sebagaimana dalam hadis, menjadi makmumnya Nabi Muhammad SAW, apakah para Nabi dan Rasul tadi yang dibangkitkan tadi, ruhnya saja, apakah ruh plus jasad? Ini ulama berbeda pendapat. Atau juga ketika Isra Mi'raj, ketika Allah SWT berbincang dengan Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah secara langsung atau tidak? Ini juga perkara yang zonni, perkara-perkara yang istihadi, yang apa dalilnya memungkinkan untuk dipahami iya atau tidak. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat langsung, tapi ada yang mengatakan tidak. Aisyah mengatakan, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Aisyah mengatakan, barang siapa yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya ketika ngomong langsung dengan Allah ketika Mi'raj, maka dia telah berdusta. Tapi nyatanya memang ada yang mengatakan bahwa melihat, karena ada dalil yang lain. Nah, yang sifatnya zonni seperti ini ijtihadi, dan bukan dalam masalah usul, ya, bukan masalah pokok, seperti kemarin ya khilaf, yang poinnya, yang pokoknya adalah mengedepankan Abu Bakar dan Umar. Yang poinnya adalah, pokoknya adalah mengedepankan Abu Bakar dan Umar atau sahabat yang lain. Adapun ya mengedepankan setelah Abu Bakar dan Umar, apakah Utsman dulu atau Ali dulu, khilaf. Para salaf pun berbeda pendapat. Tadi mengatakan Utsman dulu, dan itu pendapat jumhur. Ada yang mengatakan Ali dulu, ya. Jadi Abu Bakar, Umar, kemudian Ali, baru Utsman. Nah, ada pun mayoritas mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gitu. Tapi untuk yang tafadul, ya, mana yang lebih utama antara Ali dengan Utsman, ini para ulama masih berbeda pendapat. Dan orang yang berbeda dalam perkara itu, kata Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, tidak terfonis sebagai mubtadi'. Baru terfonis sebagai mubtadi' kalau mengatakan Ali lebih berhak daripada Abu Bakar. Nah, ini baru. Ali lebih berhak daripada Umar. Nah, ini orang-orang Syiah. Ya. yang mengatakan bahwa Ali lebih berhak daripada Abu Bakar dan Umar. Namun dalam masalah-masalah yang lain tidak kemudian apa terponis sebagai bid'ah atau ahlul bid'ah. Kemudian teman-teman sekalian, masuk ke pembahasan kedua. Setelah pembahasan pertama menjelaskan tentang pokok-pokok usul, nah sekarang pembahasan kedua. Pembahasan pertama kemarin kan ngomongin bahwa orang yang menyelisih usul tadi, dia terfonis ahlul bidah, dia terfonis keluar dari manhaj salaf. Apakah kemudian ini hukumnya akan bisa diturunkan secara personal, setiap orang per orang, oh kamu menyelisih manhaj salaf, berarti kamu ahlul bidah. Alias menghukumi secara ta'yin, menghukumi secara personal. Nah ini tunggu dulu ya. Yang tadi dijelaskan adalah kaidah umum, al-qaidatul 'ammah, kaidah umum. Kaidah umum, barang siapa yang masdar talakinya tidak Quran, hadis, ijma' salaf, maka dia keluar dari metode salaf. Barang siapa yang masdar talakinya Quran, hadis sahih dan ijma' ulama, tapi dia menyelisih usul, maka dia ahlul bidah, maka dia keluar dari manhaj salaf. Ini adalah kaidah umum. Kaidah umum itu kaidahnya demikian ketentuannya. Tapi untuk tanzilul hukum, untuk menentukan hukumnya apakah secara personal orang ini berhak dikatakan mubtadi atau tidak, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Ini ada kaidah yang lainnya. Makanya di sini Syekh Ahmad An-Najjar mengatakan, "Ma taqaddama taqriruhu fil mabhatsil awal." Apa yang telah lalu ya pemaparannya dari pembahasan yang pertama, min anna man khalafa aslan min usuli ahli sunnah wal jamaah, bahwasannya jika ada orang yang menyelisih salah satu pokok dari pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah, faqad kharaja an hadis salaf, maka dia telah keluar dari petunjuk para salaf, wa sara min ahli bidah, dan terfonis sebagai ahlul bidah, huwa min haitsul jumlah wal hukm al mutlaq. Ini adalah hukum ya secara global dan penghukuman secara umum atau penghukuman secara mutlak, bukan penghukuman secara individu ya. Karena penghukuman secara individu nanti butuh syarat-syarat ketentuan berlaku. Syarat-syaratnya terpenuhi, penghalang-penghalangnya terangkat. Nah, itu nanti prosesnya lebih detail lagi dan lebih rumit. Jadi memvonis seseorang ahlul bidah itu tidak sembarangan juga. Tapi menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan kebid'ahan itu wajib. Fulan melakukan kebid'ahan, fulan melakukan kebid'ahan, fulan ini kebid'ahan. Tapi kemudian langsung melabeli si fulan ini ahlul bidah, nah ini tunggu dulu. Ada syarat-syarat ketentuan berlaku yang juga tidak sembarangan. Beliau mengatakan, amma min haitsu ta'yin, adapun penghukuman secara individu, wal hukmu 'alal afrad, dan penghukuman secara person per person, fa inna fil mas'alah tafsilan, dalam perkara ini ada perincian lagi. Idlai sama ya, beliau mengatakan idlai sakullu man waqa'a fil bid'ah waqa'atil bid'atu 'alaihi, karena tidaklah setiap orang yang tercebur dalam kebid'ahan maka kebid'ahan telah menjatuhi dia, alias dia mubtadi. Sama dengan kaidah masalah takfir, masalah pengkafiran ya. Ibnu Taimiyah mengatakan laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru 'alaihi, tidaklah setiap orang yang terjatuh dalam kekufuran lantas kekufuran itu pantas disematkan kepada dia. Nah, ini juga perkara-perkara besar. Jadi kaidah dalam pengkafiran ataupun dalam pembid'ahan juga sama. Tidaklah setiap orang yang tercebur dalam kebid'ahan lantas kebid'ahan itu pantas disematkan untuk dia. Sebagaimana tidaklah setiap orang yang tercebur dalam kekufuran lantas dia dikatakan kafir. Belum tentu. Ya, bisa jadi ada penghalang-penghalangnya, bisa jadi syarat-syaratnya belum terpenuhi. Ya. Seperti dalam hadis yang ada di Riyadhus Shalihin, ya. Hadis Riyadhus Shalihin mengatakan bahwa saya Tuhan, Allah hamba, itu kan perkataan kufur, ya kan? Makhluk mengatakan saya Tuhan, Allah hamba, itu kan perkataan kufur. Orang yang mengatakannya, ya telah keluar dari perkataan kufur. Kalau dia sampaikan dengan sadar, tahu betul, sengaja, keluar dari Islam. Ya. Tapi terjadi disebutkan dalam hadis riwayat, ana lupa riwayatnya siapa, tapi disebutkan oleh An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, bahwa ada seseorang yang melakukan perjalanan, kemudian di perjalanan itu semua bahan bekalnya ditaruh di tunggangannya. Kemudian dia berhenti di tengah padang pasir, ada pohon, dia ngiyup, ya bahasa kita berteduh. Dia tidur, ketiduran, capek. Kemudian ketika dia bangun, tunggangannya pergi. sedangkan semua barangnya di situ. Dan dia berada di tengah padang yang sangat luas, yang tidak ada bekal lagi. Dah kemungkinan kecil dia hidup. Ya. Karena semua bekalnya dibawa hewannya tadi. Dan dia berada di tengah padang pasir yang luas. Tidak tahu dia berjalan sampai berapa kilo sampai menemui kota atau pedesaan atau ya sumber air. Makanya udah dia pasrah. Akhirnya kemudian saking pasrahnya dia frustasi, dia ketiduran. Ketika bangun dari tidur ternyata tunggangannya sudah di depannya lagi. Udah balik. Saking senangnya dia mengatakan, ya dia bersyukur, alhamdulillah. Kemudian dia mengatakan, anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah hambaku dan saya Tuhanmu. Kebalik, maksudnya dia ingin memuji Allah, ana abduka wa anta rabbi, gitu pengennya. Saya hambamu ya Allah dan engkau adalah Tuhanku, maksudnya gitu. Tapi karena saking senangnya, sabkul lisan. Ya, kepleset lisannya, sehingga apa? Disampaikan apa? Kebalik. Nah, yang seperti ini uzur, ya, dapat uzur sehingga dia tidak dikafirkan. Nah, ini dalam hal seperti ini pun ada banyak. Atau mungkin nanti mengatakan perkataan kufur, ya, karena ikrah, mukrah, terpaksa. Ya, seperti sahabat siapa? Di awal-awal Islam, Ammar bin Yasir, ya, Ammar bin Yasir ketika dipaksa untuk mencela Nabi Muhammad, mencela Islam. Kalau enggak, ya, diancam nyawanya. Terbunuh dan semisalnya. Akhirnya kemudian dia terpaksa ngomong seperti itu. Tapi setelahnya dia nyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya tadi mencela ini dan itu. Tapi hati saya masih condong kepada iman. Kemudian Allah turunkan ayat. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Allah katakan, yang kufur itu dikecualikan. Illa man ukriha, kecuali orang yang terpaksa, tapi hatinya masih tenang dengan keimanan. Maka kemudian para ulama memberikan apa? Kaidah di situ. Orang yang dipaksa misalnya ditangkap oleh musuh, kemudian pedang ada di kepalanya, kemudian pistol ada di kepalanya, kemudian dia disuruh mengucapkan kalimat kekufuran, misalnya dia disuruh bersyahadat, tapi bersyahadat agama lain misalnya. Kalau enggak dibunuh, ya. Maka dari ayat tadi, kisah tadi dibolehkan seorang pura-pura dulu. Dia apa mengatakan perkataan kufur tapi hatinya tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti apa? Kecuali dia berani mengambil opsi yang kedua. Para ulama mengatakan opsi yang kedua lebih afdol, yaitu dia tetap kekeh dengan imannya, lebih baik dia mati dalam keadaan itu. Tapi misalnya pun dia enggak kuat, maka itu merupakan nanti apa? Sesuatu yang dikecualikan. Nah, teman-teman sekalian, ada di situ namanya tawafurus syurut wa intifaul mawani'. Dalam pengkafiran itu ada terpenuhnya syarat dan hilangnya apa mawani', penghalang-penghalangnya. Sebagaimana dalam masalah tabdi', kebid'ahan juga harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Makanya di sini Syekh Ahmad An-Najjar mengatakan laisa kullu man waqa'a fil bid'ah, tidak setiap orang yang tercebur dalam kebid'ahan lantas dia tervonis sebagai mubtadi'. Wa dzalika anna rajula idza kana muwalian lis-salaf wa masdarul istidlal 'indahu muwafiqan lima 'ali salaf. Kenapa? Karena seseorang jika memang dia loyal dengan salaf, sejatinya dari awal dia loyal dengan salaf. Loyal dengan bagaimana bermetodenya para salaf. Kemudian masdarul istidlal, sumber pendalilannya itu dari awal dia masdarul talakinya ya Quran, sunnah, ya ijma' salaf. Gitu. Kemudian waqa'a ma'adhanika fi syai'in mimma yukhalifu usul salaf qata'an. Kemudian ternyata, ya, di tengah perjalanannya, dia keliru dalam satu permasalahan. Dia keliru. Lam yuwali wa yu'adi adih. Fa'innahu la yakhrut an hadis salaf bidhalikal khata. Dia dengan pendapatnya tadi, tidak membela mati-matian, tidak meloyal mati-matian, juga tidak memusuhi orang yang menyelisihinya. Maka yang demikian apa? Dia tidak keluar dari metode salaf dalam beragama, wala yakunu mubtadi'an, dan tidak terponis sebagai ahli bidah. Jadi dilihat dulu, jadi orang yang memang dari awal dia masdar talaki, jika misal memang sumber pengambilan agamanya itu dari Quran, hadis sahih, ijma' salaf, pendapat salaf, dia memang seperti itu. Kemudian juga mengambil pokok-pokok akidah Ahlussunnah, dia ngambil itu juga tidak menyelisihinya. Tapi ternyata terpeleset dalam satu permasalahan. Tidaklah langsung lantas apa? Dikeluarkan sebagai, oh kamu mubtadi. Tidak. Namanya manusia, tidak maksum. Kadang terpleset. Itu kan. Salah, keliru. Maka gimana caranya? Ya, maka dikatakan, Wa innama yuqal, tapi dikatakan pada orang ini, wafaqa ahlul bid'ah fi kadza wa kadza. Orang ini bersesuaian dengan ahlul bid'ah dalam poin ini, gitu. Jadi jelasin aja dalam poin ini dia sesuai dengan ahlul bid'ah, sesuai dengan tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Liyatabayyana dha'fu qawlihi, agar jelas kelemahan statementnya, pendapatnya. Wala yuqalu huwa mithluhum, tapi tidak kita katakan orang ini ahlul bid'ah. Wala fi hukmihim, juga tidak kita katakan hukumnya orang ini seperti dia. Fa idza tawaffarat fihi syurut wa intafatil mawani' fa innahu mithluhum wa hukmuhu hukmuhum. Barulah ketika syarat-syarat pembid'ahan terpenuhi dan juga penghalang-penghalangnya telah hilang, maka terpenuhi semua, maka barulah dikatakan dia semisal dengan mereka atau hukumnya seperti dengan mereka. Terkadang kita dapati beberapa permasalahan orang yang terpleset gitu. Makanya kalau enggak keliru ya, kalau enggak keliru misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga Al-Imam An-Nawawi ya. Mereka berdua kan termasuk ulama Ahlussunnah besar ya, ulama hadis. Kita lihat karya-karyanya Al-Imam An-Nawawi, bagaimana karya-karyanya Al-Arba'un An-Nawawiyah, bagaimana keberkahannya. Tidaklah setiap rumah dari kaum muslimin kecuali punya itu. Tidaklah semua ya ormas Islam atau afiliasi mana saja kecuali bahas Arba'un Nawawiyah. Riyadhus Shalihin juga, entah yang Persis, entah yang Al-Irsyad, entah yang Muhammadiyah, entah yang afiliasi yang mana lagi, bahas Riyadhus Shalihin. Ya, buku beliau, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau punya kitab Al-Majmu', Syarah Muhadzab. Ya, beliau punya syarah terbaik dari Sahih Muslim. Syarah terbaik dari kitab Sahih Muslim adalah syarahnya Al-Imam An-Nawawi, Al-Minhaj, fi syarhi Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Syarah terbaik dari syarah Bukhari adalah Fathul Bari ya, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya sampai ulama mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak usah hijrah setelah ada Fathul Bari. Maksudnya ada Fathul Bari enggak usah baca yang lain, saking Masya Allah ilmunya. Cuman mereka punya kekeliruan ya dalam memahami asma wa sifat, ada kekeliruan, ada takwilnya, ada ininya gitu. Maka tidak kemudian dikatakan ahlul bidah kemudian semua bukunya enggak dipelajari, di apa namanya, dibuang semua. Tidak. Kalau enggak keliru saya baca statementnya Syekh Al-Albani atau Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya mengatakan mereka mengatakan huma imamani min a'immati ahli sunnah. Keduanya adalah para imam ahli sunnah. Wa akhta'a fi ya. Tapi mereka keliru dalam poin ini dan ini. Dijelasin ya. Tanpa menghilangkan keutamaan mereka dalam poin yang lain ya, tetap didoakan rahmat, dipuji ya, dikagumi, tapi dijelasin. Tapi mereka salah dalam poin ini. Tapi tidak kemudian ahlul bid'ah, mubtadi. Tidak demikian. Ya. Juga dalam hal yang lain, tema-tema yang lain banyak sekali. Ya, terkadang mereka keliru dalam hal ini. Jika itu tidak karena hawa nafsu, kita lihat masdar talakinya dari awal itu memang Quran, hadis sahih, dan perkataan salaf. Ya. Dan juga sebenarnya dia berpegang dengan apa? Usul ahlu sunnah wal jamaah, tapi ternyata keliru dalam poin-poin ini. Nah, itu tidaklah langsung demikian. Makanya dikatakan, kila li Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal, dikasih contoh. Dikatakan kepada Abdullah, Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, itu Imam Ahmad. Rajulun muhaddithun yuktabu anhul hadith. Wahai Imam Ahmad, ada seorang lelaki muhaddith, ahli hadis. Yuktabu anhul hadith. Hadis yang datang dari dia ditulis. Maksudnya orang ini ahli hadis thiqah, terpercaya. Bukan penipu, ibadahnya bagus, hafalannya kuat, terpercaya. Dia terpercaya, hafalannya kuat, bagus. Ya, muhaddisun yuktabu anhul hadis. Hadis yang datang dari dia, riwayat dari dia ditulis. Maksudnya bukan sesuatu yang dibuang. Karena dia bukan syiah, bukan juga ahlul bidah. Ya. Gimana? Dia hadisnya, muhaddis, hadisnya ditulis, diterima. Tapi dia berstatement, qala man syahida annal asyra fil jannah fa huwa mubtadi. Dia berstatement, barang siapa yang meyakini bahwa 10 orang itu masuk surga, maka dia ahli bidah. 10 orang sahabat, maksudnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian apa? Talha bin Ubaidillah. Ya, dan siapa lagi? Dan seterusnya ya. Ah, itu kan jelas ada hadisnya tuh. Orang ini yang muhadis ini mengatakan barang siapa meyakini itu dia ahlul bidah. justru malah memvonis yang meyakini 10 orang masuk surga secara apa namanya mubasyiruna bil jannah, ini yang meyakini demikian dia mubtadi, malah memvonis mubtadi. Nah, gimana ini? Imam Wahab mengatakan fasta'dzuma dzalik. Nah, ini perkara yang besar. Imam Wahab mengatakan waqala la'allahu jahilun la yadri. Imam Wahab mengatakan la'allahu jahilun ya la yadri. Bisa saja dia jahil, enggak tahu. Bisa saja dia jahil dan tidak mengetahui perkara yang aslinya. Maksudnya poinnya adalah Imam Ahmad tidak langsung mengatakan mubtadi gitu. Bisa saja dia salah memahami, bisa saja apa namanya? Karena zaman dulu ya, zaman dulu tidak seperti sekarang yang sekarang semua hadis sudah bisa dikatakan semua hadis sudah terkumpulkan. Zaman dulu kan tidak semua orang kemudian terkumpul hadis sebagaimana sekarang. Ya belum terbukukan semua misalnya gitu. Atau misalnya sudah terbukukan belum terkonsumsi semua. Bisa jadi ada hal-hal yang terlalai, terluput dari orang ini. Sampai dia mengklaim barang siapa mengatakan ya 10 orang dijanjikan masuk surga itu benar masuk surga langsung secara langsung maka mubtadi gitu. Padahal keyakinan yang lain ya memang itu asyrah mubasyirun bil jannah. Nah, gimana orang yang mengatakan seperti itu? La'allahu jahil, kata Imam Ahmad. Ini perkara besar sebenarnya. Keliru dia. Bisa jadi dia jahil, dia tidak tahu. Ya. Kemudian juga beliau ditanya, ma taqulu fi man lam yuthbit khilafat Ali. Ya. Kemudian apa? Imam Ahmad juga ditanya, bagaimana menurut Anda, wahai Imam? Bagi orang yang tidak menetapkan kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, qala bisal qawlu hadza, ini adalah sejelek-jelek perkataan. Zada Ahmad bin Hasan an Bakar an abihi qultu yakunu min ahli sunnah, kemudian ditambahkan oleh Ahmad bin Hasan dari Abu Bakar dari bapaknya. Kemudian ditanya lagi Imam Ahmad. Kan Imam Ahmad ditanya tadi, orang yang tidak menetapkan khilafahnya Ali hukumnya gimana? Imam Ahmad mengatakan bisal qawlu hadza, sejelek-jelek perkataan adalah ini. Kemudian ada muridnya yang lain bertanya, ditambahkan, yakunu min ahli sunnah, apakah tetap ahli sunnah? Imam Ahmad menjawab, ma ajtari'u an ukhrijahu minas sunnah. Saya tidak berani mengeluarkan dia dari sunnah. Ta'awwala fa'akhta. Orang ini mentakwil dan dia keliru dalam takwilnya. Kenapa? Karena yang pokok tadi kan kita tahu. Yang pokok, akidah yang pokok kan menetapkan Abu Bakar dan Umar. Menetapkan Abu Bakar dan Umar di atas sahabat yang lain. Adapun penetapan untuk Ali dan Utsman ini yang khilaf. Ini yang khilaf. Ya, barangkali dia kena syubhat ya. Bagi yang tidak menetapkan Ali sebagai khalifah kan orang-orang Khawarij yang benci dengan ya dengan Ali bin Abi Thalib. Yang senang berlebihan itu Syiah. Yang benci berlebihan itu Khawarij. Ya, di zamannya Ali bin Abi Thalib itu muncul dua firqah yang ekstrim. Yang satu cinta sama Ali berlebihan, itu yang Syiah, yang benci sama Ali berlebihan, itu yang Khawarij. Nah, tapi Imam Ahmad tidak kemudian tergesa-gesa. Ma ajtari'u, artinya apa? Ma kuntu mujtari'an. Ya, saya tidak berani untuk mengeluarkan dia dari sunnah. Karena bisa jadi orang ini menetapkan Abu Bakar dan Umar, tapi dalam masalah Ali aja dia bermasalah. Kemudian ya, ditambahi dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Abu Qasim At-Taimi dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah dari Ahmad bin Mani' Al-Baghawi rahimahullah, beliau mengatakan man za'ama anna al-Qur'an makhluk fahuwa jahmi, barang siapa yang mengklaim bahwa Al-Qur'an itu makhluk bukan firman maka dia jahmiyah. Ya, pemahaman jahmiyah. Pemahaman yang diadopsi dari Jaham bin Sofwan. Ya. Atau dia Mu'tazilah juga bisa. Tapi, waman waqafa fihi fa in kana mimman la ya'qil, tapi barang siapa yang abstain. Benar ya? Abstain itu apa? Diem ya? Diem. Nggak ngomong. Dia ditanya, Quran itu makhluk nggak? Dia nggak bilang iya, nggak bilang tidak juga. Diem aja. Nggak tahu. Barang siapa yang mengatakan Quran makhluk, jahmi. Mu'tazili. Tapi barang siapa ditanya, Quran makhluk bukan? Diam dia. Harusnya kan dia bilang firman Allah gitu kan. Kalamullah, ahlu sunnah bilang gitu. Tapi dia diam. Seakan-akan ragu kalau bilang kalamullah. Ragu, bilang makhluk juga mungkin ragu, tengah-tengah. Nah ini juga enggak, orang ini enggak langsung juga apa? Enggak langsung dikatakan mubtadi. Karena yang jelas mubtadi tadi yang meyakini Quran bukan yang meyakini Quran makhluk. Nah, beliau mengatakan, Al-Baghawi mengatakan, man waqafa fihi, barang siapa yang berhenti dalam perkara ini, dia abstain, fa in kana mimman la ya'qil, jika orang yang diam ini termasuk golongan orang-orang yang memang tidak bisa mikir, berarti dibedakan ya, orang yang bisa mikir, yang bisa belajar, yang cerdas, kemudian kok dia diam, nah, dia bisa masuk vonis mubtadi. Tapi, fa in kana mimman la ya'qil, jika memang dia orang yang tidak paham, tidak dong, mithlul baqalin, seperti orang yang kesibukannya jualan, tutulan, we. Wan nisa wasibyan, dan juga perempuan-perempuan dan anak-anak kecil. Karena perempuan kan kesempatan untuk taklim, belajar agama kan tentu lebih minimal daripada laki-laki. Bisa jadi informasi yang dia dapatkan kurang. Apalagi zaman dulu, belum ada media sosial yang dia bisa dengar kajian lewat WhatsApp, atau Facebook, atau Instagram. Ya, dapat kajian, dapat info cuma dari suaminya yang ngabarin. Ya kalau suaminya ngaji. Kalau enggak, ya. Nah, kata Al-Baghawi, jika ini yang ngomong seperti itu, atau yang diam seperti itu, bukan dari golongan orang yang bisa mikir, seperti orang yang sibuk dengan dunianya, dodolan terus misalnya. Atau perempuan. Perempuan zaman dulu kebanyakan di rumah terus, gak keluyuran. Wasibyan. Ya juga dari kalangan anak-anak yang memang akalnya belum matang. Sukita anhu. Didiemin dulu. Gak boleh langsung divonis. Wa'ullima. Dan diajarin dulu. Diajarin dulu, dikasih informasi, dijelaskan hujahnya. Baru kalau masih ngeyel apa? Nah, beda urusannya. Sama dengan mungkin kalau praktek di tempat kita, orang-orang awam pun gitu. Orang-orang awam yang mungkin sibuk dengan amalan-amalan kebid'ahan, itu juga kita tidak langsung vonis. Kamu ahlul bid'ah gitu. Tidak, bisa jadi karena dia memang kebodohannya tadi, tidak mau mikir tadi. Atau memang mikirnya tidak sampai, ratakan. Dia mikir ini susah, berat. Dan juga memang informasi yang datang kepada dia kurang gitu kan. Atau dia sibuk dengan dunianya, gawainya. Di pasar terus, atau di sawah terus, atau yang lainnya, aktivitas yang lainnya. Sehingga dari dulu dia cuma mendengar dari satu sumber saja. Ya kita dakwain dulu pelan-pelan, gini loh, alasannya gini, alasannya gini. Ya, kabaru kalau kemudian sudah semua dijelaskan, kok tetap ngeyel, kekeh, berarti ini pengikut hawa nafsu. Ya, pengikut hawa nafsunya, dan dia apa? Baru dikatakan telah menyimpang dari manhaj salaf. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimallahu taala fi bayan man huwa al-mubtadi'. Dan orang-orang seperti itu, idza lam yaj'alu mabtada'uhu qawlan yufariquna bihi jama'ah al-muslimin yuwaluna 'alaihi wa yu'aduna, kana min nau'il khata'. Ibnu Taimiyah mengatakan, dan contoh yang demikian, orang-orang yang demikian yang mereka tidak menjadikan apa yang telah mereka perbuat dari sebuah kebid'ahan sebagai statement yang dengannya memecah belah jamaah kaum muslimin. Mereka tidak loyal dengan pendapat itu, juga tidak memusuhi atas dasar pendapat tadi. Kana min nau'il khata'. Maka bisa dikategorikan itu termasuk dalam hal yang kekeliruan dalam berpendapat. Wallahu yaghfiru lil mu'minina khata'ahum fi mithli dzalik, dan Allah semoga mengampuni kekeliruan bagi orang yang beriman ya dalam hal semisal itu. Misalnya mereka keliru dalam satu tema gitu kan. Tapi dengan kekeliruan ini mereka tidak loyal berlebihan gitu. Maksudnya loyal gitu, kalau kamu sesuai dengan pendapat saya loyal dengan kamu, saya bela mati-matian. Tapi kalau kamu beda dengan pendapat saya musuhi gitu. Ya dia cuma berpendapat dalam tema ini keliru, ya udah keliru gitu. Tidak kemudian membangun wala dan barok di atas pendapat ini. Ini juga nanti jadi bid'ah juga. Ya. Seperti ya yang terjadi di sebagian kita juga ya, dulu 20 tahun belakangan ya. 15 tahun belakangan yang masalah apa misalnya yang ngambil dana dari satu yayasan yang dianggap itu yayasan ini ada afiliasi kepada bantuan kepada teroris gitu kan. Kemudian ada sebagian pondok-pondok di Indonesia menerima bantuan itu. Ya. Padahal masalah boleh nerima atau enggaknya itu kan masalah fikih gitu kan. Boleh enggak nerima itu. Taruhlah misalnya yang nerima itu keliru dalam berpendapat. Tapi itu ketika kekeliruan ini kemudian dijadikan loyalitas. Ya. Kalau kamu ikut pendapat saya mengatakan itu tidak boleh, berarti kamu bersama saya. Tak bila mati-matian. Kalau kamu berbeda dengan saya mengatakan itu boleh, kamu tak musuhi mati-matian. Seakan-akan permusuhannya melebihi, ya, Pak. Melebihi permusuhan ahlu sunnah dengan orang-orang Khawarij, dengan orang Syiah, dengan orang Yahudi. Padahal sendiri masih dalam lingkup ahlu sunnah. Itu terjadi loh. Walihada waqa'a fi mithli hadza katsirun min salafil ummah wa aimmatiha. Oleh karenanya yang demikian, banyak dari kalangan para aimmatus salaf dahulu mereka juga terjatuh dalam kekeliruan seperti ini. Lahum maqalatun qaluha bi ijtihad. Mereka dahulu juga punya statement-statement yang mereka keluarkan atas dasar ijtihad mereka. Wa hiya tukhalifu ma tsabata fil kitab wa sunnah. Dan memang statement yang mereka keluarkan ternyata apa? Ternyata menyelisihi Quran dan hadis setelah jelas ternyata menyelisihi. Nah, jika kemudian mereka tidak membangun wala' dan barok dengan pendapat itu tidak ada masalah. Mereka tetap ahlu sunnah. Cuman apa? Ya mereka keliru dalam poin ini. Gitu. Jadi mereka mengeluarkan statement yang ternyata menyelisihi Quran dan hadis. Bisa aja kalau kita bahas tentang apa sebab-sebab khilafnya ulama itu karena ada banyak sebab kenapa mereka berselisih. Bisa jadi emang ilmunya belum sampai gitu. Kayak misalnya Ali bin Abi Thalib dengan Ibnu Abbas. Dahulu pernah apa? Keliru dalam berpendapat tentang masalah perempuan yang hamil, tapi dia punya suami. Perempuan yang hamil dia punya suami, suaminya meninggal. Nah, suaminya meninggal. Meninggalkan istri yang sedang hamil. Nah, masa iddahnya berapa? Masa iddahnya perempuan ini berapa lama? Karena ada dua ayat. Ayat yang pertama mengatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahunna. Ayat pertama mengatakan wa ulatul ahmal. Mereka perempuan-perempuan yang hamil ajalnya itu masa iddahnya sampai dia melahirkan. Ada ayat yang lain yang ngomongin secara khusus perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau tadi hanya menjelaskan perempuan yang hamil. Entah hamilnya kemudian dicerai suaminya atau ditinggal mati suaminya, pokoknya iddahnya sampai melahirkan. Tapi ada ayat yang lain yang menjelaskan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Tapi tidak menjelaskan apakah ditinggal mati itu dalam kondisi hamil atau tidak hamil. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَشْرًا. Yang perempuan-perempuan ya, yang ditinggal wafat oleh suaminya, ditinggal pergi wafat oleh suaminya, maka masa iddahnya untuk tarabbus, yaitu menetap berdiam diri, أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَشْرًا, 4 bulan 10 hari. Nah, yang satu mengatakan perempuan hamil ajal di sun maksudnya adalah masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Yang satu mengatakan perempuan tinggal wafat suaminya maka 4 bulan 10 hari. Nah, gimana ya? Diambil yang mana? Apakah sampai melahirkan atau 4 bulan 10 hari? Karena belum ada penjelas yang apa namanya sharih, maka Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib berijtihad. Walaupun ijtihadnya akhirnya keliru. Karena ayat wa ulatul ahmal itu mengandung keumuman. Keumumannya adalah intinya pokoknya semua perempuan yang hamil, entah dicerai, entah ditinggal wafat suaminya, pokoknya secara umum yang penting hamil adalah masa iddahnya sampai melahirkan. Sebaliknya yang satu juga mengandung keumuman dalam satu tinjauan. Itu perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, perempuan apa aja. Hamil, tidak hamil, pokoknya 4 bulan 10 hari. Akhirnya kemudian mereka, Ali dan juga Ibnu Abbas berpendapat bahwa masa iddahnya adalah bi'ahdi atwalil ajalain. Yaitu dengan mengambil masa waktu iddah yang paling lama. Jadi dua-duanya diamalkan. Misalnya ada perempuan yang hamil ditinggal wafat suaminya. Ya. Misalnya ada perempuan yang hamil ditinggal wafat suaminya. Dan ditinggal wafatnya adalah ketika dia di kehamilan bulan ketujuh, ya kan? Hamilan bulan ketujuh suaminya wafat. Berarti kan dua bulan lagi melahirkan tuh. Nah, dua bulan lagi melahirkan. Nah, tapi dua bulan ini lebih pendek atau lebih panjang daripada 4 bulan 10 hari? Lebih pendek. Berarti ketika misalnya ada perempuan yang hamil dan dia tinggal wafat, suaminya mendekati waktu lahiran, maka yang diambil adalah masa iddah terpanjang, yaitu bukan yang sampai dia lahiran, tapi sampai 4 bulan 10 hari. Tapi kalau si perempuan ini hamil, masih di awal mula kehamilan, maka yang diambil adalah masa iddah terpanjang. Bukan dia masa iddahnya 4 bulan 10 hari, tapi apa? Sampai lah lahir. Misalnya dia hamil bulan kedua, gitu kan, suaminya meninggal, maka masih 7 bulan. Maka masa iddahnya adalah 7 bulan. Jadi diambil masa iddah yang paling panjang. Karena dalam rangka mengkompromikan dua ayat tadi. Ternyata ada dalilnya secara khusus. Dan itu belum sampai kepada Ali dan juga si Ibnu Abbas. Hadisnya sahabiah namanya Subai'ah al-Aslamiyah. Perempuan namanya Subai'ah al-Aslamiyah. Suaminya meninggal let pirang dino atau selang beberapa hari lahir. Jadi dia hamil tua, suaminya meninggal. Kemudian selang beberapa hari lahir. Gitu. Dan kemudian Nabi SAW mengizinkan untuk dia menikah. Karena sudah ada yang nunggu. Nah, jadi ada orang yang sudah minat gitu. Ketika si Subai'ah ini tinggal wafat suaminya. Selang berapa hari kok melahirkan. Sudah ada yang minat dengan si sahabiah tadi. Dan dia tanya pada Nabi SAW, kemudian diizinkan untuk menikah. Apa? Berarti ini apa? Berarti diambil ternyata untuk perempuan yang hamil, ajalnya adalah sampai melahirkan. Berarti ayat yang di apa surat apa itu? At-Tolak ya. Yang para ulama mengatakan surat At-Tolak itu adalah surat An-Nisa As-Sughra. Surat Nisa kecil. At-Tolak. Karena ngomongin tentang perempuan. Ya. Berarti perempuan ketika ditinggal wafat suaminya, ya, atau misalnya diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Ya, walaupun mungkin sekarang diceraikan, atau sekarang meninggal, besok lahiran, maka berarti masa iddahnya sudah selesai. Bagi yang minat, datengin rumahnya. Ya, kalau pengen menjadikan, ya, ada sasaran mas? Belum ada? Ya mungkin itu dulu, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.